بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Demikian yang selalu kita panjatkan, kita ucapkan kehadirat Allah Jalla wa'ala tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan demikian banyak, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Kita sadari, kita rasakan ataupun tidak, maka kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur, yang tentunya semoga Allah Jalla wa'ala golongkan kita sebagai asyakirin, hamba-hambanya yang senantiasa syukur terhadap nikmat-nikmatnya. Di antara bentuk syukur kita, kita berusaha untuk menjalani ketaatan-ketaatan, berusaha untuk istiqamah dalam suatu ibadah yang besar. Kita dituntut untuk talabul ilmi, untuk mengkaji, membahas ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam talabul ilmi dengan dasar ikhlas, dan kemudian dengan itu kita harapkan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Setiap apa yang kita dapatkan, satu ayat, satu hadis, semoga membekas pada diri kita. Itulah target kita. Bukanlah kemudian kita lalui begitu saja, bertambah ayat, bertambah hadis, tetapi tidak membuahkan hasil. Semoga majlis-majlis ilmu yang kita hadiri ini Allah Jalla wa'ala berkenan untuk meridainya. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin, akan melangkah pada hadis yang keempat dari bab ke-32. Mengingatkan bahwa bab itu berkaitan dengan fadlu du'afatil muslimin wal fuqara al-khamilin, keutamaan orang-orang lemah kaum muslimin, demikian pula keutamaan orang-orang yang fakir, yang mereka tersisihkan, tidak teranggap. Maka ketahuilah, padanya nas menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang mereka. Akhir kajian yang lalu telah kita tuntaskan hadis yang ketiga. Malam ini kita melangkah pada hadis berikutnya dengan urutan ke-255. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azimu yawmal qiyamah لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. Semoga masing-masing sudah membawa kitab atau lembaran yang sudah dibagikan pada kajian yang lalu. Barangkali masih ada yang tertinggal, ini bisa dibagikan. Untuk ummahat di belakang tetap sesuai perjanjian untuk tenang selama kajian, tidak ada satupun yang berbicara satu dengan lainnya, baik sebentar ataupun lebih dari itu. Nah, kita kembali kepada hadis dengan riwayat yang sahih, bahkan muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang sama, maka diistilahkan dengan muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sekian riwayat yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sampaikan sabdanya, innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azim. Sungguh kata beliau, la ya'ti akan didatangkan. Kapan itu terjadi? Setelah lafaz ini akan disebutkan yaumal qiyamah, bahwa kejadian itu nanti adalah di yaumil qiyamah. Allah jalla wa ala datangkan ar-rajulus saminul 'azimu, orang disebutkan dengan lafaz ar-rajul, makna asalnya adalah orang laki-laki. Tapi jika dimaksudkan secara umum adalah orang, apakah dia laki-laki ataupun dia wanita. Nah, akan didatangkan oleh Allah orang yang sifatnya as-samin, orang itu gemuk, al-azim, besar badannya. Perhatikan di situ tiga kata tadi, ar-rajulu, as-saminu, al-azimu, masing-masingnya dengan alif lam, menunjukkan bahwa as-samin, al-azim mensifatkan kata ar-rajul, di mana orang itu adalah gemuk, dan orang itu juga selain gemuk adalah al-azim, besar tambun badannya. Naam. Yaumul qiyamah, Kejadian itu sekali lagi sebagaimana tadi diisyaratkan adalah di yaumil qiyamah kelak. La yazinu indallah, di mana timbangannya di sisi Allah Jalla wa Ala, la yazinu janaha ba'udah, tidak sampai beratnya janaha ba'udah sekalipun sebesar sayap seekor nyamuk pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan orang yang sifatnya tadi ketika ditimbang oleh Allah Jalla wa Ala, walaupun badannya besar seperti itu, tetapi nilainya tidaklah seberat sekalipun sebesar atau seberat dari sayap seekor nyamuk pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis tadi mensifatkan orang yang gemuk, orang yang besar. Kata beliau, orang yang demikian tadi, atau bisa dikatakan orang yang obesitas, datang dari kalangan orang-orang yang memang suka makan yang banyak. Kata beliau, salah satu sebabnya atau faktornya badannya jadi besar tadi karena memang suka makan yang banyak, makan yang berlebihan. Sehingga dengan banyak makan menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian al-aghniya, bagian orang-orang yang kaya, yang tentunya dia bisa mendapatkan makanan sesuai dengan seleranya. Tentu dia orang-orang yang punya, sehingga bisa dikatakan dia sebagian, bisa dikatakan itu sebagian besar adalah dari kalangan al-aghniya. Dan kemudian kata beliau bahwa kebanyakan orang al-aghniya karakternya adalah suka mencela yang lain. Karakternya adalah suka menghina yang lain. Karakternya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Ini ukuran kebanyakannya, walaupun tidak semuanya. Pembicaranya berkaitan dengan ukuran secara mayoritasnya atau kebanyakannya. Sehingga setelah beliau terangkan demikian, beliau gambarkan maksud dari hadis tadi yang disebutkan bahwa nanti di yaumil qiyamah orang tadi akan didatangkan dengan badan yang besar, badan yang gemuk, yang memiliki daging yang banyak, demikian pula lemak. Namun timbangannya di sisi Allah Jalla wa'ala tidaklah lebih dari sebesar atau seberat sayap seekor nyamuk. Kita perhatikan juga kata nyamuk yang di akhir hadis disebutkan dengan kata ba'udah. Ba'udah maknanya adalah nyamuk. Kenapa dimisalkan dengan kata itu? Maka juga perlu pengkajian supaya tidak asal kita tahu permisalannya seperti itu. Tapi mengapa disebutkan dengan permisalan tadi? Maka beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa nyamuk adalah binatang yang sudah sangat dikenal, yang mana dia adalah salah satu binatang yang sangat hina, salah satu binatang yang paling remeh, dan salah satu binatang pula yang paling lemah. Apalagi kemudian yang dicarinya, yang dimakannya adalah sesuatu yang kotor biasanya, di sampah-sampah dan sebagainya. Nah, maka itu permisalan kepada mereka-mereka yang memiliki suatu kelebihan, tetapi kelebihannya tadi tidak senilai dengan nilai yang sebenarnya dari amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini juga ditetapkan tentang bobot di yaumil qiyamah. Ditetapkan tentang nilai suatu amalan hamba di yaumil qiyamah. Salah satu ayat sebutkan dalam surat Al-Anbiya, tepatnya ayat ke-47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami akan letakkan al-mawazin, adalah timbangan yang tepat, timbangan yang adil. Al-mawazin al-qisṭa. Al-mawazin adalah kata dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-mizan. Allah sifatkan bahwa mizan atau al-mawazin tadi adalah al-qisṭa, yang mana timbangan yang seadil-adilnya di liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak dirugikan seseorang pun sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuzlam, tidak dizalimi, tidak dirugikan. Semua pasti ada catatannya di sisi Allah Jalla wa ala atas amalan yang telah dia perjuangkan, telah dia persembahkan selama di dunia. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Dan jika amalan itu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya seberat biji sawi sekalipun, ataina biha, maka kami akan datangkan pahalanya di sisi Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah, sebagai pembuat perhitungan. Naam. Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang akan menghitung, yang pasti hitungannya tepat, hitungannya adalah adil. Tidak ada satu hamba pun yang terzalimi dengannya. Selain surat Al-Anbiya, demikian pula surat Az-Zalzalah, tepatnya ayat ke-7 sampai ke-8, yang sering kita dengar pada salat-salat rawatib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa, kata Allah, yang telah dia melakukan amalan khairah, amalan kebaikan, yarah, maka dia akan lihat amalan kebaikan walaupun sekecil dzarrah pun. Dia akan mendapat, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, ketika dia beramal dengan amalan syar, amalan kejelekan, amalan dosa, amalan maksiat, penyimpangan dan sebagainya, sekecil apapun, yarah, maka pasti dia akan melihat balasannya. Maka jangan khawatir. Setiap diri dia beramal dengan suatu kebaikan apapun, terlihat oleh manusia ataupun tidak, tidak terluput dari pengamatan, dari penglihatan Allah Jalla wa'ala. Di sana pula Allah tugaskan para malaikatnya untuk mencatat dari amalan-amalan hamba-hambanya, yang kemudian disampaikan kepada Allah Jalla wa'ala, dan setelah itu Allah akan balasi sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Sebaliknya, ketika dia berbuat dengan amalan dosa sekecil apapun, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, maka tidak terluput pula dari pengamatan Allah Jalla wa'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap, tidaklah terlontar min qaulin dari suatu ucapan apapun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat pengawas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Semoga dengan ayat-ayat itu kita diingatkan untuk kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita ke depan, bahwa semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan ditimbang oleh Allah di yaumil qiyamah. Timbangan di sisi Allah adalah timbangan yang paling adil, timbangan yang tidak ada unsur kezaliman sedikitpun. Maka dikatakan oleh ahlul ilmi, para ulama rahimahumullahu ajma'in, mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan amalan kebaikannya itu lebih berat dibandingkan amalan keburukannya, maka dia termasuk dari ahlul jannah. Sebaliknya, ketika dia beramal yang kebaikannya lebih sedikit atau keburukannya lebih mendominasi, lebih besar, maka dia termasuk ahlun nar wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, siapa yang beramal kebaikannya adalah sama dengan amalan kejelekannya, maka kata mereka, para ulama, mereka diletakkan di antara al-jannah wal-nar, yang diistilahkan dengan ahlul a'raf, berada di tengah-tengah antara al-jannah wal-nar pada suatu masa tertentu, sampai kemudian dengan kehendak Allah Jalla wa'ala pada akhirnya orang itu nanti akan dimasukkan ke dalam jannah. Pertanyaannya, sampai berapa lama dia menjadi ahlul a'raf tadi? Nah, antara al-jannah wal-nar, bukan kemudian dengan itu merasa aman. Dia berada di antara jannah, tapi sisi lain dia berada di antara an-nar, walaupun pada akhirnya dengan kehendak Allah Jalla wa'ala akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka tentu kita berbuat, kita berharap bahwa amalan kebaikan kita lebih mendominasi, lebih besar, lebih berat dibandingkan amalan dosa kita, perjuangan yang kita sedang lakukan dalam kehidupan ini, sampai pada masa yang ditentukan ajal kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan dipanggil menghadapnya, mengakhiri dunia ini. Kita kalau sekarang umur 40-an, kalau targetnya atau standarnya umur umat Muhammad SAW itu 60 tahun, berarti kurang 20 tahun lagi kita di dunia. Kasarannya seperti itu. Ya, kalau 20 tahun. Dan 20 tahun bukan waktu yang lama, waktu yang sebentar. Kita coba hitung-hitung, memungkinkan ataukah tidak 20 tahun tadi untuk mengejar supaya kebaikan tadi lebih besar dibandingkan dosa-dosa kita. Perlu kita sejenak menyisihkan waktu untuk berpikir, umur saya sudah sekian, berarti sekian lama lagi keberadaan di dunia. Selama ini kira-kira saya sudah lakukan apa terhadap amalan saya, dosa apa yang sudah saya lakukan. Terus kita timbang-timbang. Dengan mengingat kematian tadi, kita tergerak semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap dosa-dosa yang nanti jika Allah berkehendak akan disentuh dengan azabnya. Wal'iyadu billah. Sekali lagi, kita tidak akan kuat untuk disentuh dengan azabnya walaupun sesaat pun. Pantaskah kita termasuk ahlul jannah? Naam. Maka masing-masing hendaknya memikirkan itu semua. Jangan terlalaikan dengan gemerlapan dunia, kemudian waktu kita berlangsung begitu saja tanpa maksimal kita melakukan bentuk-bentuk amalan soleh, bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah apa yang kita amalkan dari kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan demikian pula kita beramal dengan amalan sebaliknya, amalan dosa, nanti akibatnya buat kita sendiri. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu perhatikan terhadap hadis tadi pada lafaz la yazinu indallahi janaha ba'udah, bahwa ternyata orang yang sebesar itu tadi berat nilai dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seberat walaupun sebesar dari sayap seekor nyamuk pun. Perhatikan pada kata la yazinu. La yazinu itu adalah dua kata, la dengan yazinu. La di situ adalah berarti nafiah, berarti tidak, sedangkan yazinu adalah suatu kata kerja, fi'il mudhari', kata kerja bentuk lampuh, bentuk yang lampunya atau fi'il madinya adalah wazana yazinu, yang maknanya adalah timbangan. Maknanya adalah timbangan. Maka prinsip ahli sunnah wal jamaah mengimani terhadap perkara-perkara nanti di akhirat kelak adanya timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, adanya al-mizan, timbangan. Timbangan itu adalah dalam bentuk yang hissiyah, dalam bentuk yang real, bukanlah dalam bentuk abstrak, ada suatu gambaran saja, melainkan betul-betul ada secara real, yang memiliki dua tangan, memiliki dua sisi. Maka kita kaitkan ini dengan masalah akidah, tepatnya kita menoleh kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekaligus kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, maka kita singgung pula nas atau matan yang disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, fatun sabu al-mawazin fatuzan biha a'malul ibad. Maka akan ditegakkan al-mawazin. Tadi telah disebutkan bahwa al-mawazin jamak dari kata al-mizan. Akan ditegakkan timbangan-timbangan. Siapa yang menegakkan itu? Maka jawabannya adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala akan menegakkan al-mizan. Fatuzan biha a'malul ibad. Maka akan ditimbanglah di situ amalan-amalan hambanya. Disebutkan di dalam nas baik Al-Quran maupun hadis, terkadang kata al-mizan disebutkan dalam bentuk jamak dan terkadang disebutkan dalam bentuk tunggal. Salah satu ayat yang menyebutkan bahwa al-mizan disebutkan dalam bentuk jamak dalam surat Al-Anbiya ayat 47 yang sudah kita dengarkan tadi. Maka antum bisa catat penyebutan al-mizan dalam bentuk jamak dalam surat Al-Anbiya ayat yang disebutkan tadi. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kami telah letakkan timbangan-timbangan yang adil kata Allah di yaumil qiyamah. Tambahan berikutnya, al-mizan juga disebutkan dalam bentuk jamak surat Al-A'raf ayat ke-8 sampai ke-9. Wal waznu yauma idinil haq, bahwa timbangan di hari itu hak adanya. Faman thaqulat mawazinuhu, Siapa yang berat timbangannya, mawazin, jamak, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam jannah. Kemudian waman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan mawazin dalam bentuk jamak pula timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Telah kita buktikan dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf penyebutan Al-Mizan dalam bentuk jamak. Kemudian nas yang menyebutkan Mizan dalam bentuk tunggal adalah hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, kalimatani habibatani ila ar-rahman, dua kalimat yang dicintai di hadapan Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, khafifatani ala lisan, di mana dua kalimat itu ringan untuk diucapkan dengan lisan-lisan kita, saqilatani fil mizan, yang mana dua kalimat itu berat nilainya fil mizan, bukan al mawazin tetapi fil mizan, berat nilainya di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Pertanyaannya, sudahkah kita maksimal berzikir kepada Allah, salah satunya dengan zikir semacam ini, padahal ringan diucapkan lisan, tidak perlu berkeringat, sementara dua kalimat itu dicintai oleh Allah, bahkan menyebabkan beratnya timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha al-azim, yang maha agung. Maka bersegeralah kita amalkan hadis yang sudah jelas-jelas sahihnya. Asyahid dari hadis ini penyebutan mizan dalam bentuk tunggal. Maka pertanyaannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana menggabungkan antara hadis itu dengan ayat di atas tadi? Ayat menyebutkan secara jamak, hadis menyebutkan secara mufrad, secara tunggalnya. Maka kita diajari menjawab oleh beliau rahimahullah, innaha jumi'at bi'tibaril mauzun, sesungguhnya disebutnya dalam bentuk jamak bi'tibar al-mauzun, karena dari sisi yang ditimbang. Sehingga Allah gunakan apa? Al-mawazin. Yang ditimbang apa? Amalannya. Atau yang ditimbang pula adalah orang yang beramalnya. Sekian banyak. Sehingga Allah gunakan dalam bentuk jamak. Haitsu innahu muta'addid, karena berbilang, karena banyaknya. Wa afradat bi'tibar annal mizan wahid, dan dimufradkan mizan sebagaimana hadis tadi, karena dari sisi memang mizan itu hanya satu. Mizan itu hanya satu. Nah, kalau dinyatakan mizan itu hanya satu, pertanyaan berikutnya muncul lagi. Apakah setiap umat memiliki mizan masing-masing, ataukah seluruh umat tadi mizannya hanya satu? Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena kata beliau, li'annal umam takhtalif bi'tibar ajroha, karena masing-masing umat berbeda dari sisi pahalanya. Sehingga apakah diperlukan di sana masing-masing umat memiliki timbangan, ataukah seluruh umat dari Allah Jalla wa'ala ciptakan manusia yang pertama sampai yang terakhir tadi cukup dicukupkan dengan satu mizan. Beliau berikan tanda tanya dan tanda seru. Artinya belum terjawab. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Setelah itu muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang ditimbang itu amalan? Naam. Sementara amalan adalah suatu bentuk yang tidak bisa terlihat, tidak bisa dibentuk suatu bentuk yang tertentu. Bagaimana Allah Jalla wa'ala nanti akan membalasnya atau mengetahuinya? Maka diajarkan oleh beliau tentang jawabannya, Inna Allah Jalla wa'ala yaj'alu hadhil a'mal ajzaman. Bahwa nanti di yaumil qiyamah Allah jadikan amalan-amalan yang sudah kita perbuat selama di dunia ajzaman, sebagai layaknya tubuh berbentuk. Naam. Sehingga nanti Allah Jalla wa'ala akan timbang tadi amalan tadi, karena sudah dalam bentuk ajzam, sudah dalam bentuk suatu bentuk yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Maka dari sisi yang ditimbang ada tiga perkara. Dari sisi yang ditimbang ada tiga. Yang pertama adalah al-amil, orang yang beramal. Jika ditanya apakah yang ditimbang nanti, maka jawabannya ada tiga sisi. Yang pertama al-amil, orang yang beramal. Naam. Apakah ada dalilnya? Naam, salah satu dalil adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud adalah orang yang memiliki betis yang kurus, sehingga beliau kalau pakai gamis, pakai kain itu, kena angin begini, kemudian tersingkap, kelihatan betisnya yang kurus tadi. Kemudian sebagian sahabat ada yang tertawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud seperti itu. Terdengarlah oleh Rasulullah SAW, mimma tadhakun, sedang mentertawakan apa kalian? Maka para sahabat pun menjawab, min diqqati saqai, karena kurusnya dua betis Ibnu Mas'ud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih lahuma fil mizan athqal min Uhud." Demi jiwaku, kata Nabi, yang berada di tangan Allah Jalla wa Ala, ketahuilah dua betis Ibnu Mas'ud tadi di timbangan Allah Jalla wa Ala lebih berat dibandingkan gunung Uhud sekalipun. Gunung Uhud yang berada di Madinah begitu besar, gunung batu panjang. Asyahid dari hadis ini bahwa yang ditimbang adalah pelakunya, al-amil, orang yang beramal. Ini salah satu pendalilannya. Yang kedua, yang ditimbang adalah sahaif al-amal, lembaran-lembaran catatan amal, di mana lembaran catatan amal kebaikan akan diletakkan di atas tangan timbangan yang satu, dan lembaran kebaikan di tangan timbangan yang lainnya. Maka menunjukkan di sini adanya lembaran-lembaran yang ditimbang. Naam. Sebagai bukti bahwa ada beberapa sisi yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang beramal, yang kedua adalah lembaran-lembaran amalan. Yang ketiga adalah terkait dengan amalan itu sendiri. Sebagaimana di awal tadi telah disebutkan bahwa Allah Jalla wa ala akan menimbang dari amalan, yang mana amalan tadi akan dirupakan dalam bentuk jasad, dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah beberapa masukan tambahan tentang akidah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji, dan semoga hadis tadi membekas buat kita bersama untuk kita mengimani terhadap perkara-perkara akhirat, bahwa setiap kita nanti akan menemui kampung tersebut dan akan dibalas setiap amalan kita. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.